Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ ۚ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adanallahu iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kitab Nawaqidul Islam li Syekh Muhammad Al-Wahhab, dan kita membaca syarah kitab Nawaqidul Islam di Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Qala al-Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wal khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam anwa', ya, jadi keluar ya dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada berbagai macam. Minhuma huwa kufrun wa minhuma huwa dalal duna kufrin. Ada di antaranya itu terjatuh kepada kekufuran, ada juga yang dia terjatuh kepada dalal, yaitu kesesatan tapi tidak sampai tingkat kekufuran. Wa minhu khuruj kulli wa min khuruj juz'i. Ada juga yang keluarnya sebagian dan juga seluruhnya, ya, kulli seluruhnya, juz'i atau sebagian. Fal ladzi yukhrij anish syarr au an syai' minhu. Adapun orang-orang yang dia keluar dari syariat ya, atau sebagiannya. Wa yastahil dalik, dan dia yastahil artinya menghalalkan atau membolehkan, maka fa inna yakfur. Tentunya dia terjatuh kepada al-kufur ya. Kalau dia mempraktekkan suatu kegiatan yang di situ tidak sesuai dengan syariat ya, dan dia menyatakan hal tersebut boleh ya, seperti membolehkan zina, membolehkan syurbul khamar, minum khamar, atau juga maksiat-maksiat yang lainnya, maka ini terjatuh kepada al-kufur. Naam. Atau juga tidak melakukan kewajiban ya, mungkin dia mengatakan kewajiban itu bukan termasuk dari kewajiban, seperti misalkan dia sholat 5 waktu, ternyata dia hanya sholat duhur saja atau sholat asar saja, sedangkan sholat yang lain dia tidak, artinya dia tidak menganggap itu adalah suatu kewajiban, maka yastahillu dhalik fa innahu yakfur. Berarti dia sudah termasuk orang yang membolehkan hal tersebut, maka terjatuh kepada al-kufur. Wa la yastahil al-khuruj fa hadha dhalun. Adapun orang-orang yang dia itu tidak sampai yastahil ya, tidak sampai tingkat membolehkan ya, artinya tetap dia mengakui bahwa perbuatan zina itu haram, perbuatan maksiat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia terjatuh kepada hal tersebut, kemudian dia bertobat kepada Allah mungkin, atau dia masih melakukan hal tersebut tapi dia tidak menyatakan tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan, perbuatan maksiat, maka ini termasuk hada dalun, dia terjatuh kepada kesesatan. Laisa bikafir. Walladzina yaqulun inna ba'dhan nas yas'ahu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama kharaj al-Khidr an syariati Musa mawjudun ya. Dan juga ada juga orang yang mengatakan sebenarnya ada sebagian manusia itu yang mereka membolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Khidr keluar dari syariat Musa, dan hal tersebut ada. Wahum gulat sufiyah, dan diantaranya adalah orang yang ekstrim di kalangan para sufi. Fahum yaqulun inna sufi idza balagha martabah minal ma'rifah billah fa innahu laysa bihaja ila rasul. Karena diantara mereka mengatakan sungguhnya sufi itu apabila sudah mencapai tingkat ma'rifah, ya, ma'rifah billah, mengenal Allah, katanya fa innahu laysa bihaja ila rasul, tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi kepada ittiba ar-rasul, ya, mengikuti tuntunan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu wasala ila Allah, karena dia menganggap bahwasanya sudah sampai kepada Allah, jadi langsung dari Allah subhanahu wa taala. War-rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha ilal awam, sedangkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada orang-orang awam, itu menurut pandangan mereka. Wa haula'i khawas, dengan mereka adalah orang yang khusus, ya. Wa qad wasalu ila Allah wa laysa bihaja ila rasul ila rasul. Jadi karena mereka sudah sampai kepada Allah subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi, ya, untuk menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW, atau tidak perlu lagi adanya tuntunan dari ar-rasul SAW. Wa yaqulun innana na'khudu ilmana 'anillahi wa syara, dan juga mereka mengatakan apa, ya, di antara ucapan-ucapan yang keji, ya, ucapan-ucapan yang termasuk ucapan apa, al-kufur, kami itu mengambil ilmu langsung dari Allah, kata dia, ya, kata mereka, wa antum ta'khuduna 'ilmakum 'anil amwat, sedangkan kalian mengambil ilmu itu dari orang yang sudah meninggal, mayit an mayit, ya, dari orang meninggal kepada orang, dari orang meninggal, ya'nuna al-ahadith wal asanid, artinya di sini mereka apa telah menafikan, ya, ahadith atau juga ilmu asanid, ya, sanad, artinya mereka tidak mau mengambil hadith, ya, tidak mengambil sanad langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah terjatuh kepada al-kufur, sebagian saja syariat, ya, ditinggalkan dan yastahil bidzalik, itu terjatuh kepada al-kufur, apalagi sampai kulliyan. Wa amma nahnu fa na'khudhu 'anillah hakadha yaqulun, dan kami mengambil dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, hakadha, demikian yang mereka katakan. Bal innahum yaqulun, bahkan sungguhnya mereka juga telah mengatakan apa, inna takalif tusqat 'anhum, artinya pembebanan syariat, ya, syarat-syarat yang dibebankan kepada jin dan manusia itu tusqat 'anhum, ternyata telah gugur bagi mereka. Jadi mereka tidak lagi apa menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, li'annahum wasalu ilallah, karena mereka menganggap bahwasanya sudah sampai kepada Allah. Fala yusallun wa la ya'budun Allah azza wa jal. Mereka tidak salat, tidak beribadah kepada Allah azza wa jal. Wal ibadah innama hiya lil awam indahum. Dan mereka menganggap apa? Ibadah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang awam saja. Nah, itu pandangan siapa? Indahum, pandangan mereka. Wa kadzalika la yahram alaihim syai. Demikian pula mereka mengatakan lebih parah lagi. Artinya tidak ada lagi, ya, keharaman atas mereka. Jadi boleh mereka melakukan suatu keharaman. Artinya mereka boleh melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah, karena pembebanan syariat itu sudah tidak ada lagi bagi mereka. La yuhram 'ala syai. Jadi mereka tidak lagi diharamkan. Wal awamir wan nawai wal halal wal haram hiya lil awam. Karena perintah, ya, segala bentuk perintah, segala bentuk larangan, halal haram, itu semuanya diperuntukkan untuk orang-orang awam. Lihat ucapan-ucapan keji daripada ulat sufi, ya, itu orang-orang yang paling ekstrim di kalangan as-sufi, ya, ya dan billah. alladzina lam yusallu, ya, jadi mereka itu tidak salat. Ammahum, ya, ya, alladzina lam yasilu, ya, yaitu pandangan awam itu maksudnya yang tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yasilu artinya tidak sampai kepada ma'rifah, tingkat ma'rifah menurut pandangan mereka. Jadi martabah minal ma'rifah yang dianggap mereka itu tingkat yang paling tinggi itu tidak ada pembebanan syarat. Jadi tusqat anit takalif. Faqad ammahum, adapun mereka itu faqad wasalu, ya, telah sampai kepada tingkat apa? Martabah minal ma'rifah billahi azza wajalla. Jadi mereka itu sudah sampai tingkat ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Walaysa fi haqqihim halal. Jadi tidak ada lagi, ya, bagi mereka itu adanya halal wala haram, tidak ada. Jadi terserah mereka mau lakukan apa saja, apakah itu yang dihalalkan atau yang diharamkan, mereka lakukan itu sudah bagi mereka itu diperbolehkan. Tidak ada lagi halal ataupun haram bagi mereka. Fa yastabihuna az-zina wal liwat wal muharramat, bahkan mereka membolehkan zina, membolehkan liwat, ya, yaitu homoseksual, wal muharramat ataupun juga keharaman-keharaman yang lainnya. Ya dan billah. Wa yaqulun nahnu ma alaina tahrim. Ya. Dan juga mereka mengatakan apa? Kami ma'alina tahrim, tidak ada bagi kami itu apa? Keharaman, tahrim. Artinya sudah terhapus. Wasalna ila ghayah tukhrijuna min da'iratit takalif. Artinya kami sudah mencapai tingkat atau puncak yang paling tertinggi sehingga keluarnya dari apa? Ruang lingkup pembebanan syariat. Itu ucapan-ucapan yang kotor di antara ucapan gulatus sufiyah di antara mereka. Wahum fil haqiqa qad sadaqu. Naam. Ya. Secara hakikat mereka benar. Li'annam kharaju min da'iratit takrif ila da'irat majanin. Karena apa? Karena mereka keluar dari ruang lingkup beban syariat kepada da'iratul majanin, kepada apa? Area majanin, orang-orang gila. Li'anna man balagh hadzal had bahwa majnun, ya, karena orang yang sudah mencapai tingkat seperti ini, ya, sudah sampai apa? Balagha martabah minal ma'rifah, sudah mencapai tingkat, ya, martabat apa? Minal ma'rifah, ya, billah, mengenal Allah, tentunya mereka bahwa majnun, sudah gila. Laisa 'alaihi taklif, tidak ada lagi beban syariat, tidak sholat, tidak puasa, tidak ada kewajiban-kewajiban yang lainnya, zakat dan sebagainya, haji. Bahkan mereka melakukan halal yang haram, az-zina, al-liwat ataupun haram keharaman yang lain, syubur khamar bisa jadi. Amma inna laysa 'ala taklif minallah. Adapun ya, orang seperti ini, ya, dia ini itu sudah tidak ada beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, anna wasal, karena dia sudah wasal, sudah mencapai tingkat ma'rifah. Fahada iftira'un 'ala Allah, tentunya ini adalah suatu kedustaan terhadap Allah. Jadi Allah Subhanahu tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah memberikan syariat seperti ini. Wa kafara bi risalatihi, tentunya dia telah kufur terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadun yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, ya, seorang pun untuk keluar, ya, dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Mahma balag minal ibadah wal ilm wal ma'arifah billah. Ya, setinggi apapun dia tingkat ibadahnya, tingkat keilmuannya ataupun dia ma'arifah billah, ya, itu tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bal kullama zada ilma, bahkan kalau dia semakin bertambah ilmunya, fa innu tazidu ta'atuh wa tiba'ahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazidu ta'atu wa tiba'ahu li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semakin dia bertambah ilmu, semakin kuat ibadahnya kepada Allah, ya, ya, semakin kuat untuk menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin ittiba, semakin tunduk kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayajibu alaihi min at-ta'ah wal ittiba akthar. Ya. Tentunya kewajiban, ya, orang-orang yang sudah memiliki ilmu itu lebih apa? Lebih kuat, ya, kewajibannya. Mimma yajib 'ala ghairi, dibandingkan orang lain, karena dia lebih mengenal, lebih paham tentang apa kewajiban yang harus tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih paham, lebih mengerti, tentunya lebih pantas untuk menjalankannya. Sedangkan orang-orang awam mungkin dia tidak paham. mimman la, yang terhadap orang-orang yang tidak mengerti. Artinya kewajiban yang ditunaikan pun harusnya dia lebih banyak menjalankannya, lebih kuat. Hada makna qaul syekh man taqada anna ba'dan nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari ucapan syekh, ya, barang siapa yang memiliki keyakinan apa? Bahwasanya bolehnya orang itu untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman taqada dzalik fa huwa murtaddun an dinil Islam. Tentunya orang yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, artinya dia sudah mencapai tingkat apa tadi? Ma'rifah. Nah, kemudian dia tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji dan sebagainya, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, malah menjalankan keharaman. Tentunya murtad an dinil Islam. Memiliki keyakinan seperti ini, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Li'anu kufrun bil Qur'an wal Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia sudah kufur terhadap Al-Qur'an dan juga terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakafarahu bil ijma, fakafarahu bil ijma, dan tentunya dikafirkan oleh al-ijma. Wa gulatus sufiyyah, dan di antara gulat sufi yang lainnya apa? Wa ma aktsaruhumul yaum, nah, kita lihat keadaan mereka sekarang. Fi kutubihim minal khurafat wal akadhib wal jur'ah 'ala Allah wa rasulihi asy-syai' al-katsir. Nah, kita lihat di zaman sekarang ternyata di kitab-kitab mereka itu, tulisan-tulisan mereka itu isinya apa? Khurafat, ya. Wal akadhib, ya, kebohongan-kebohongan, ya. Wal jur'ah 'ala Allah, bahkan juga mereka lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Itu banyak sekali, ya, di antara tulisan-tulisan dari kalangan gulat sufi, ya. Cerita-cerita yang di situ ternyata kebohongan dan juga khurafat, bahkan tentunya melanggar syariat, yang mana Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya, mereka langgar. Wa qad radda 'alaihim ahlul 'ilm, bahkan di kalangan para ahlul ilm, ya, para ulama, mereka telah membantah dari tulisan ataupun ucapan-ucapan mereka. Wa talu turhatihim wa syubhatihim, bahkan mereka juga telah membongkar apa, kepalsuan, kebohongan yang mereka lontarkan dari tulisan ataupun ucapan mereka, dan syubhat-syubhat mereka itu sudah dibantah, sudah diungkap, ya, sudah diungkap oleh para ulama. Wa min aqwa man radda alaihim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan di antara yang paling kuat membantah orang-orang sufiyah ini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Itu banyak sekali tulisan beliau membantah tentang as-sufiyah, bahkan juga alul kalam dan juga para dullal yang lainnya, dullal. Warada alaihim jama'ah minal ulama al-mu'asirin, bahkan juga ada di karangan para ulama, ya, yang di zaman sekarang pun ada yang telah membantah dari ucapan atau tulisan-tulisan sufiyah tersebut, seperti Ka'abdir Rahman al-Wakil rahimahullah ta'ala, seperti Abdul Rahman al-Wakil rahimahullah ta'ala, beliau falahu kutub ismu Masra' at-Tasawwuf, ya, mempunyai kitab, ya, untuk membantah sufiyah itu Masra' at-Tasawwuf. Wa hadha an-naqid yashmal al-ilmaniyin alladhina yaqulun bi fasli ad-din 'ani ad-daulah. Naam. Dan ternyata bukan hanya sufiyah yang apa membolehkan keluarnya dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga apa yang lain seperti ilmaniyin, ya. Ilmaniyin adalah orang-orang sekuler. Ya, orang sekuler. Jadi orang sekuler itu dia membedakan antara agama dengan apa? Dengan daulah. Kalau di sini dengan daulah itu dengan negara, ya. Jadi yaqulun fasliddin 'anid daulah. Jadi ingin memisahkan, membedakan antara perkara agama dengan dolar. Jadi kalau perkara agama sudah, kalau di masjid berarti dia menjalankan agama, tapi kalau di luar sudah boleh dia melaksanakan apa saja. Ini namanya sekuler, bebas dia melaksanakan apa saja. Nah, wa anadin wal ibadat fil masajid, itu kata mereka. Bahwasanya agama, ibadah itu semuanya fil masajid, di masjid saja. Wa amma al muamalat wa ahkamu wa ahkum as-siyasa, adapun muamalah, ya, muamalah dalam baik itu perkara jual beli ataupun juga bertetangga dan yang lainnya, ya, banyak muamalah muamalah itu, ya, atau dan hukum-hukum yang lain, ya, ataupun hukum politik, ya, siasa, bahada la tadkhul fi dinir rasul sallam, kata mereka apa, ini tidak termasuk dari dinir rasul, artinya tidak perlu kita apa menjalankan dengan dinir rasul, itu kata mereka. Jadi tidak perlu menjalankan dinir rasul. Wa anan nas humul ladina yatahakkamuna fiha. Jadi boleh saja manusia itu menjalankan apa saja yang dia lakukan, ya, bebas, bebas, ya. Artinya tidak terikat dengan apa? Dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hada qaulul ilmaniyin. Inilah ucapan mereka. Ini termasuk dari mani taqada anna ba'da nasya sa'il khuruj an syariat Muhammad, artinya dia sama saja meyakini bolehnya keluar dari syariatnya Muhammad SAW. Nah, ketika keluar masjid sudah dia tidak ada lagi apa tidak ada lagi perkara agama di dalam dirinya, ya. Nah, itu menurut apa ilmanian. Wallahu ta'ala alam sawab naktab bilal qadar. InsyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.